Gak masukin nyuruh-nyuruh. Saya mau berdiri kalau malaikat juga bisa hadir di tempat ini. Boleh kita undang malaikat? Boleh. Sekarang semua tangan pegang yang di depannya semuanya. Semuanya tangan. Semua yang punya tangan pegang pundak depannya. Ayo. Semua yang punya tangan pegang pundak depannya. Atau saya mobilisasi saja supaya saya tidak presiden tapi saya bisa menguasai Anda semuanya. Yang penting kekuasaannya bukan jabatannya. Oke, sekarang semuanya hadap kanan semuanya. Semuanya hadap kanan, hadap kanan semuanya. Hadap kanan, semuanya hadap kanan, hadap kanan. Semuanya hadap kanan, hadap kanan. Hadap kanan pegang pundak depannya. Jadi jangan berhadapan-hadapan, lain jenis kok berhadapan-hadapan. Yuk kita tasbih 33 kali supaya nuansa ini selantiasa ada ta'aluknya dengan yang di langit. Subhanallah sambil memecet-mecet pundak. Subhanallah. Yang kenceng sampai bunyi Subhanallah. Kelihatannya enggak ikhlas ini. Yang kenceng ya. Subhanallah. Bayangkan yang di depan Anda adalah Tamara Blessing dan Munah. Ya, Subhanallah. Mas, bayangkan yang di depan Anda adalah Paramita Surati. Ya, Subhanallah. Stop. Alhamdulillah dipukul-pukul ya. Alhamdulillah. Nah, yang kenceng. Kalau kurang kenceng pakai handphone. Alhamdulillah. Stop. Sekarang Allahu Akbar, tonjok. Ayo. Allahu Akbar. Stop. Sekarang balik kanan. Iya. Rakyat itu gampang aja sebenarnya diajak gini aja enggak senang. Baru pakai wah terlalu banyak mau nyenangkan rakyat aja. Wah lebih cepat lebih baik. Lanjutkan pro rakyat. Alah prek. Dah. Pegang pundak depannya. Ayo balik. Ini aja. Ayo. Subhanallah. Yang nikmat. Subhanallah. Nikmat. Masya Allah. Suasana seperti ini Indonesia aman. Gak usah pakai kemudian. Ya. Subhanallah. Gampang. Mau cilik-cilik dihapusin. Subhanallah. Stop. Alhamdulillah, pukul yuk. Yang rata, kanan, kiri, atas, bawah. Alhamdulillah. Masya Allah, suami sendiri aja jarang dipijit, istri orang, yuk. Alhamdulillah. Allahu Akbar, tonjok, yuk. Allahu Akbar. Stop. Sekarang ya Allah, diputer-puter. Ya Allah. Stop, hadap kanan. Sudah, selesai. Saya ingin tunjukkan saudara sekalian, dipukul itu sakit nggak? Ini yang mau saya terangkan. Tolong semuanya. Ayo, lihat. Masya Allah. Nah, nakal yang ini mesti niru ibunya itu. Hei, hadap sini, nak. Ya, sudah. Laki-laki itu dimanapun berada kalau lihat anak kecil dia selalu ingat anaknya. Lihat sepeda kecil ingat anaknya, lihat sepatu kecil aja ingat anaknya. Tapi kalau lihat gadis besar biasanya lupa istrinya. Itulah laki-laki. Memang kurang ajarnya laki-laki itu. Makanya saya nggak suka laki-laki. Oke. Saya sekalian gini, tolong Anda pahami. Dibuat tuh. Saya lagi mas. Saya sekalian. Nah, calon presidennya sih gak bisa seperti saya. Saya sekalian. Ini tolong perhatikan, karena gesture itu menentukan apa yang ini disampaikan. Jadi Tuhan menciptakan jin, iblis, setan, dan tidak manusia itu menjadi berbeda. Manusia itu mesti ada yang tidak terawat, tapi tentu ada yang terawat. Nanti di surga ada yang di... Oh, akhirat ada yang di neraka, ada yang di tengah-tengah, tentu ada yang di surga. Itu semuanya tergantung pada. Oke, saya bukan itu. Itu geser saya supaya... Saya teh yang lain. Teh Desi, teh siapa itu? Biasanya identik dengan kebebasan, dengan egaliter itu gondrong. Tapi gondrongnya moderator karena nggak punya uang untuk potong. Masih lumayan, masih lumayan daripada sebelahnya. Nah, kalau orang Jogja bilang LKMT, Londo kok mung dasi. Biasanya kan orang itu senang hitam mengkilat. Nah ini merah berkarat. Jadi kalau jalan kayak nyubi bajing. Jadi yang kiring servis ini diambil di kira sulak. Oke, saya sekalian, saya belum bicara bagaimana. Satu, sama-sama dipukul, ternyata asalnya berbeda. Apakah itu berarti sisaan atau tidak? Nanti kita maknai. Yudilu bihi kathiro, wayahdi bihi kathiro. Saya sekalian sama-sama kesini, tentu akan menjadi beda asal tergantung kondisi frame of reference yang dibangun. Paham gak ini? Susah ngomong karena budu-budu. Harus saya samakan dulu frekuensi dan ini semuanya supaya tidak berlalu dengan sia-sia. Oke. Orang digaruk itu sakit, nikmat, tergantung pada suasana hatinya atau kondisi fisiknya atau kondisi yang lain. Orang gatal itu digaruk enak, betul nggak? Tapi kalau orang sudah sakit digaruk, sudah jadi luka kok digaruk, nah, maka sekarang aduh, bu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang saya itu mudah tersentuh hati saya itu kalau melihat seseorang yang mengingatkan seseorang dalam hidup saya. Betul-betul saya gak akhir gitu kan. Dulu ada orang yang dia sangat mencintai saya dan saya mencintai dia, tetapi anak urid, anta turid, mauloh yurid. Jadi saya berkehendak, dia juga berkehendak, tapi di atas kehendak saya ada kehendak Tuhan. Ternyata dia lebih mencintai orang lain daripada saya. Sama-sama garam. Dan sekarang dia menyesal. Orang itu namanya Manuhara. Ini namanya test case itu untuk melihat sosiometri sejauh mana Anda ternyata termakan oleh apa yang dibangun selama ini. Itu gak ada apa-apanya. Manuhara disiksa kok senyum-senyum di sana sini. Apa betul siksaan itu? Nah, nanti kita bahas. Jadi sama-sama yudilu bi kasiro yahdi bi kasiro. Begini saudara sekalian, semuanya dicubit itu sakit. Kalau yang nyubit tidak ada perasaan cinta, tapi kalau ada perasaan cinta, dicubit itu nikmat. Bahkan dekat-dekat lagi biar dicubit. Itulah orang yang cinta. Orang cinta itu melirik pun tambah memikat, dicubit pun tambah nikmat. Tai kucing pun rasa. Dan terus tahu mangan tai kucing. Langsung jawab diri. Nenek kucing, mager kucing di batang buah. Uji ini. Negara ini sudah keterlaluan. Tai kucing pun dimakan. Masya Allah. Saya sekalian, itulah namanya cinta. Wah, luar biasa. Dicubit itu sakit, tapi malah dibunderi ini hari kemarin kena lipstick aja, itu kotor. Bisa marah dengan kekotoran itu. Tapi kotoran yang diakibatkan oleh yang punya tautan hati, maka kenduri cinta menjadi nikmat. Orang duduk begini ini, kalau duduknya itu di tempat lain, sudah tidur, sudah begitu lupa, apalagi di Senayan. Tapi di sini duduk yang tidak rata, saya tempat-tempat duduk sama di doang berang aja yang enak untuk di doang aja. Geser-geser ternyata yang enak diduduki sendiri. Iya benar, lain. Makanya sejak tadi nggak geser-geser itu mana ada tempat. Mari ke depan. Nah, itu dapat yang halus, saya yang bakar yang halus. Oke. Gak apa-apa, tenang aja masih. Lalu suruh maju-maju, urut duluan. Ya. Kalau yang manggil moderator gak usah urut-urutan. Kalau yang manggil Tuhan, nah itu silahkan. Oke. Tapi gak apa-apa masih, paling saya dengan masih ngeluhin duluan saya. Ngelayatnya duluan saya. Abdul Oke, sekalian, jadi sama-sama orang kalau namanya cinta meringis pun tahu enggak, bahkan lihat tembok ingat dirimu, mau makan ingat dirimu, mau minum ingat dirimu, mau berak pun ingat dirimu, karena wajahnya itu kayak orang ngejam gitu. Asal di kloset buah ini kendiri cinta gitu. Oke, itu namanya tautan hati. Maka sekalian, api nanti setelah filosofi akan saya jelaskan. Api itu untuk bisa nyala perlu ada tiupan. Sudah bara itu supaya jadi api harus ditiup. Tapi kalau sudah jadi api untuk mematikannya ditiup juga. Happy birthday to you gitu ya. Ayo kita nyanyi untuk Sabrang ya. Ya. Oke. Ucapkan dia tidak butuh uang, tidak butuh itu, yang penting adalah apresiasi Anda untuk mengucapkan selamat ulang tahun ya. Setuju enggak? Tapi suaranya jelek nanti aja. Orang itu beda-beda. Ada orang yang kamera face itu sangat indah di kamera. Itu kamera face namanya. Kamera face itu orang yang di kamera bagus, tapi biasa. Kalau ya biasa di kamera kayak Desi Wonosari itu, tapi begitu di luar itu kayak mus luar biasa. Ada kayak Yeti Octavia, begitu keluar sudah kayak Yeti Pesek, itu bisa saja. Orang yang ganteng kayak Rano Karno, begitu keluar kayak Bomba Karno, sangat mungkin. Itu kamera face namanya. Ada mikrofonis itu biasanya penyiar radio, itu suaranya merayu tapi wajahnya menipu. Itu saya lama di broadcast di dunia di Jeronimo di Jogja, sudah sampai ke Delta sampai ke beberapa, itu saya hafal betul. Yang suaranya bagus-bagus itu biasanya wajahnya kurang menguntungkan. Saya yang termasuk yang suaranya jelek. Saya itu orang yang lugu, biasa saya mengatakan suara saya jelek. Kalau enggak saya bikin grup band Leto Kuburan. Dan Leto dikubur. Cahaya tapi gelap, cahaya hati tapi kuburan, lupa syair, lupa apa, semuanya lupa, lupa lagu, lupa kok dinyanyikan, lupa kok nyanyi ya sing ingat lah, lupa. Tapi yes, dunia ini begitulah. Oke, saya semakin yakin bahwa dunia ini sudah panggung sandiwara, malah bikin sandiwara. Itu jeruk minum jeruk. Jadi sudah dunia ini sementara, dunia ini permainan, malah bikin permainan. Ada satu bulan rebutan 22 orang. Direbut sampai bertengkar tahunan di Arema itu. Luar biasa, hanya masalah gula masuk atau tidak masuk. Itu permainan kok dibikin kayak mbok ning omahku tak tukoke bola dulu tak kayak bawang dimasukkan 200 kali. Sampai pincang-pincang ke sini suruh ini. Wah, semuanya. Ada loh orang yang pincang sampai ke sini habis main bola. Orangnya di sebelah saya. Oke, saya sekalian. Cuman permainan aja kok dibikin sampai ini. Ya boleh tapi ya 400 ribu tadi. Oke, saya sekalian. Jadi saya ingin tunjukkan saya sekalian sama-sama aktivitasnya, tapi kalau yang dibangun frame of reference, perasaan, suasana hati, adrenalin, semuanya itu dibangun dengan baik, maka nanti menjadi berbeda. Itulah sebabnya dengan ayat Quran orang bisa menjadi yudil lubi kasiro wa yahdi bi kasiro, dengan teknologi kata Allah dalam surat An-Nahl, firman Allah, dari kurma itu bisa diteknologikan menjadi minuman yang baik, tapi bisa menjadi homer dari teknologi. Jadi kurma itu di jus jadi juga minuman yang segar, kata Allah. Isyaratnya sederhana, karena Allah inginnya kita berpikir. Dengan kurma bisa dari anggur bisa menjadi minuman yang menyegarkan, tetapi bisa menjadi homer. Setelah dengan teknologi BlackBerry, orang bisa menjadi kemakmuran luar biasa, bisa saling koneksi, tetapi bisa juga masuk ke penjara karena berita apa, cerita kasihan sari itu. Saya sekalian anaknya masih kecil apa masih aktif apa? Ya, jangan itu dulu lah. Oke. Jadi prinsipnya masih kecil itu jangan dikasih adik lagi. Enggak apa-apa. Oke, sebentar. Jadi saya sekalian, jadi saya ingin tunjukkan bahwa ibu saudara sekalian bahwa satu aktivitas itu tergantung bagaimana kita membangunnya. Orang bangun pagi itu menjadi penderitaan tapi menjadi kenikmatan. Kalau orang itu, maka caranya ada takwid, dalam bahasa agama ada takwid. Takwid itu apa? Membangun diri untuk membuat serba karakter. Saya tadi saya manoe sudah ngomong banyak sama Mas Dik di luar biasa, Mas Dik. Enggak benar Mas Dik. Ya Dik, Duang. Namanya itu Duang, terus panggilannya Dik. Ya, Duang. Adik saya Duang. Di Duang itu tadi saya ngomong bahwa karakter itu perlu takwid. Sekali lagi, pembiasaan itu penting. Nanti bisa saya tes. Kalau Anda saya tes, kalau saya katakan semut, tolong Anda katakan besar dengan sambil tangan Anda begini. Besar. Kalau saya katakan gajah, maka katakan kecil, tangan Anda begini. Kita coba, nanti pasti banyak yang salah. Kalau saya bilang kijang, Anda bilang loncat. Loncatnya begini, tapi kalau saya ada bilang kancil, Anda katakan sedang. Ke depan, jangan ke samping jadi besar. Tapi saya akan tes, tapi susah karena ini susah untuk jadi focus group. Tapi minimal bahwa orang itu tergantung pada pembiasaan. Makanya di dalam konsep Islam, supaya menjadikan adrenalin dan seluruh aktivitas itu terbiasa menjadi karakter, bangsa ini kan yang hilang adalah karakter buildingnya. Semua orang sudah tidak punya karakter. Maka supaya itu bisa terkarakter, maka dibiasakan dari umur 7 tahun, kata Nabi, ajarilah sholat. Kalau 10 tahun sudah tidak mau sholat, pukul atau jewer itu bukan pukul dalam artian dipukuli. Dipukul itu beda dengan dipukuli. Ya, kalau dipukul itu penjeraan, kalau dipukul itu penyiksaan. Saya sekalian, karena pukulan tidak mesti dalam bentuk fisik. Orang dipelototin aja sudah pukulan. Nah, jadi fisik dengan diludahi dengan dipukul itu fisikly itu sakit mana? Dipukul. Tapi lebih memukul apa? Lebih mendalam mana? Diludahi atau dipukul? Diludahi. Kalau itu saya pukuli aja daripada nah itu fikih daripada. Di Indonesia itu sering fikihnya daripada. Nah, kalau sudah fikih daripada itu pasti jelek. Maka fikihnya harusnya padahal. Jadi kalau ada apa-apa padahal itu baik. Tapi kalau daripada saya bunuh, mending saya merampok lah itu keliru. Daripada saya bunuh saya perkosa saja. Itu sudah daripada. Tapi kalau padahal, dia itu rajin sholat. Padahal preman misalnya itu. Tapi rajin sholatnya kan lebih baik. Jadi saya sekalian, jadi perlu pembiasaan. Orang nanti kalau sudah jadi kebiasaan itulah jadi karakter. Orang biasa sholat, nanti gak sholat rasanya gimana? Gak enak. Mau tidur kok belum sholat isya, rasanya gimana? Gak nyaman. Ibu biasa pakai jilbab, sekarang pakai minimalis, pakai tank top, pakai you. Gak nyaman. Ibu biasa pakai jilbab, sekarang pakai minimalis, pakai tank top, pakai you can see I can use. Di tulisi try me, bukan seksi gitu, tulisi try me. Saya jalan di depannya, yes. Di bahasa Indonesia dulu teman-temannya dikurang. Sudah ketat begitu lupa sih gak. Face bodinya luar biasa malah ditulis di try me. Itu benar tahu artinya apa enggak? Oke, saya sekalian. Jadi kebiasaan. Sekarang kalau Anda biasa subuhnya pagi, subuhnya kesiangan rasanya gimana? Enggak nama. Nyanyi aja keliru-keliru. Wah, ternyata subuh kesiangan. Jam berapa? Jam 7. Nah, biasanya jam berapa? Setengah 7. Setengah 7 juga kesiangan. Itu biasanya pemain-pemain band. Oke, saya ingin tunjukkan sekarang bagaimana kita membangun asar itu dulu supaya nanti menyiapkan batin. Sesuatu yang sama menjadi berbeda kalau suasana batinnya berbeda, sistem ideologinya yang dibangun beda, sama-sama Anda itu menderita tapi penderitaan itu jadi kenikmatan. Makanya tidak heran kalau sahabat kena tombak fustu birobi Ka'bah katanya. Inilah kebahagiaan saya. Sampai suratnya Khalid bin Walid itu, saya akan menemui engkau hei Hurmuzan, bahwa saya akan bawa pasukan yang dia cintanya terhadap mati sebagaimana cintamu terhadap hidup. Baru suratnya saja menggetarkan. Sekarang jangankan suratnya, sak kerajaannya aja enggak ada apa-apanya, sak tentaranya saja di sak TKW-nya aja direndahkan, disiram-siram air panas, sudah enggak punya kehormatan. Padahal jumlah penduduknya berapa tuh yang nyiram itu? Yang nyiram TKW itu jumlah penduduknya berapa? 20 juta. Sementara yang disiram itu penduduknya berapa? 200 juta melawan 20 juta, kok perang ambalat, kok takut tuh gimana? Logikanya kencing bareng aja sana tenggelam. Ayo semuanya 1, 2, 3 kencing gitu, semuanya tenggelam langsung. Wah, padahal baunya enggak enak. Nah, cuman masalahnya siapa yang diajak kencing, siapa yang ngajak kencing? Mau diajak sebentar, kamu apa? Kamu NU apa Muhammadiyah? UNU, NU PKB apa P3? Nanti jadi. Nah, ini syarat, sudah ganti aja. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, saya kembalikan dulu. Oke, nanti saya sampaikan tentang bagaimana membangun satu frame of reference, bagaimana membangun suasana hati supaya yang kita alami ini punya nilai-nilai yang ta'aluk dengan Tuhan. Itu dulu ya, itu dulu aja. Nyanyi dulu gimana? Nyanyi gitu ya. Nyanyi buat Noe, Noe nyanyi apa? Ya udah terserah, bukan saya yang ngatur. Oke, saya rasa itu, saya terus pamit. Saya mau memeriksakan anak istri saya itu baru hamil 5 minggu. Nah, alhamdulillah kita bersyukur bahwa insya Allah Kak Nun akan punya cucu. Insya Allah sudah 5 minggu, mudah-mudahan jadi kembar. Kembar 8. Nah, pakai bojomu. Prosesnya bisa, tapi hasilnya satu-satu aja. Kalau proses boleh 8. Sampai nggak boleh pulang. Saya tidak merasa bahwa saya bisa memenuhi tugas dari Mas Andi. Saya ingin membawa beberapa refleksi aja. Yang pertama, yang umum-umum dulu, seperti yang antara Pak Wijayanto sama yang dari kelompok anti penyiksaan itu, saya kira Pak Wijayanto mencoba membenahi silang sengkarutnya idiomatik ya. Tapi meskipun jadi misalnya foto saya Anda injak-injak itu lebih memukul saya daripada Anda nonjok saya kan. Tapi itu soal teori dan tetap apa yang beliau kemukakan tadi kita apresiasi. Tapi sebagaimana Lubis katakan tadi, itu output dari satu situasi-situasi yang menyangkut kekuasaan, kepentingan dan lain sebagainya. Termasuk kemudian soal TKI, TKW, segala macam itu saya sudah merasa khatam. Jadi kalau yang Anda baca di koran mengenai TKI, TKW kita di Malaysia segala macam itu, sebenarnya saya itu tidak ada 0,01% dari kejadian yang sebenarnya terjadi di mana-mana. Setiap saya ke negara-negara Timur Tengah itu tiap hari Anda bisa jumpai puluhan atau ratusan TKW yang melarikan diri karena disiksa, karena tidak dibayar, karena segala macam, dan tidak ada pembelaan. Mereka hanya ditampung di asrama, menunggu ada jatah tiket untuk dipulangkan, dan tidak ada pembelaan hukum, karena di Arab Saudi terutama tidak ada hukum. Jadi tidak bisa menempuh prosedur hukum sama sekali di Arab Saudi. Jadi yang disebut hukum di Arab Saudi itu ya syariat Islam, tapi syariat Islam yang berada di tangannya raja. Jadi bukan syariat Islam namanya itu. Kalau di Malaysia itu sebenarnya masih ada jalan, masih ada prosedurnya untuk menempuh penanganan hukum sepanjang pemerintahnya memiliki itikad baik. Tapi setahu saya baik di Malaysia, Hong Kong, Korea, apalagi negara-negara Arab, Arab Timur Tengah ya. Itu yang terbaik malah di Taiwan. Karena di Taiwan tidak ada perwakilan politik kita, nggak ada kedutaan besar, yang ada adalah perwakilan dagang. Justru karena mereka bukan pemerintah, maka mereka lebih memiliki hati tadi itu mas. Ini sudah contoh soal. Jadi yang ingin saya persoalkan malah bukan itu. Kita mengeluh apapun, saya ingin kasih warning aja kepada Gendri Cinta. Kita mengeluh apapun, kita menumpahkan hati kayak apapun, tapi tolong diingat bahwa ini tidak akan sampai kemana-mana. Ini tidak akan keluar di media massa, tidak akan sampai ke Depnaker, tidak akan sampai ke BIN, tidak akan sampai kemana-mana. Jadi kita sekarang coba belajar sedikit. Negara, kemudian khususnya pemerintah yang merupakan tangan dari negara, itu kan disebut organisasi. Organisasi itu berasal dari kata organ. Jadi negara itu ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, segala macam. Pemerintah sendiri adalah sebuah organisasi tersendiri. Saya ingin menanyakan kepada Anda, Kenduri Cinta itu apanya badan negara tadi? Dia pundaknya, apa kukunya, apa kotoran kukunya, apa helai rambutnya, apa-apa. Kenduri Cinta ini apa? Tidak ada. Apanya? Fondasi. Tidak ada. Iya. Saya senang kalau itu iya, tapi Kenduri Cinta ini kas apa namanya? De facto-nya di negara ini apa? Dia di apanya? Apa? Gini loh mas, kalau kaki Anda kelindes motor, itu yang teriak mulut. Betul nggak? Yang teriak mulut Anda, padahal kakinya sendiri tidak teriak, mulutnya yang teriak, matanya yang menangis, kan gitu. Karena ada organisasi, ada kesatu badanannya gitu. Kalau Kenduri Cinta tidak ada, mulut yang teriak yang mana? Tidak ada. Tidak ada, apa ada yang menangis? Tidak ada. Nah kalau Anda teriak, apa ada telinga yang mendengarkannya? Tidak ada. Apa media massa mendengarkannya? Tidak. Nah siapa yang akan menyampaikan keluhan-keluhan tadi untuk supaya menjadi urusan sebadan? Kan gak ada. Jadi tolong Mas Andre, kita sadari sejak awal setiap kali sebelum kita diskusi itu, kita sadari bahwa kita ini, kalau ada teman-teman yang bicara di sini, mohon dikasih tahu jangan berharap apa-apa dari Kenduri Cinta, karena Kenduri Cinta ini tidak. Kenduri Cinta karena Kenduri Cinta ini tidak. Teriak kayak apapun gak keluar besok di media. Rakyat merdeka kayak, jangankan Kompas atau Tempo gitu loh. Nah, jadi Anda ini bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Anda tidak ditangisi siapa-siapa. Kalau Anda kesakitan tidak ada yang teriak-teriak juga. Gitu loh. SBY yang tidak ingat Anda, Prabowo yang tidak ingat Anda, Yusuf Kala yang tidak ingat Anda. Gitu loh. Mano opo sing susune gede. Mana apa bro? Kowe ngomong tersiksa dadi anak cak nun tersiksa piye wong kuwi guyang guyu nek tersiksa. Jadi teman-teman sekalian, kita harus mempersempit kesadaran mengenai medan perang kita. Sebab Anda gak punya sound system. Kalau Anda, katakanlah kalau ada 1-2 wartawan di sini, dia juga tidak akan bertugas sebagai wartawan di sini. Dia sebagai manusia yang punya hati nurani, dia ikut mendengarkan. Tapi tidak, ini tidak ada. Anda itu bukan menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Betul enggak? Apalagi jadi bagian dari pemerintah, enggak, sama sekali enggak. Jadi jangan GR. Jadi kalau mengeluh di sini, saya harus mempersempit motivasinya, harus mengerti kesempitan dari skala terbatas dari medan perang kita ini. Jadi misalnya kemarin saya sama Kiai Kanjeng di Surabaya bikin musik puisi judulnya Presiden Barakadaba. Itu motivasi saya bukan karena saya ingin baca puisi, bukan karena saya ingin mengembangkan kebudayaan, bukan karena saya ingin menjadi orang kreatif di dalam kesenian, bukan karena saya ingin memperjuangkan nilai-nilai, bukan karena saya ingin memberi pencerahan, tidak sama sekali. Jadi saya harus mempersempit skala saya. Saya ini tidak, KPU itu tidak tahu saya. Tidak tahu saya. Jadi berarti saya itu tidak ada. Dan tidak ada yang bersalah kalau saya tidak ada. Jadi saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa juga gitu loh. Cuman kita jangan GR seolah-olah kita sudah bicarain Indonesia, Indonesia ini dhewe turu kok. Gak ngrungokno apa-apa, ngomong kaya apa ya gak nak sing ngrungokno gitu loh. Jadi motivasi saya di Surabaya sederhana, di sana ada Dewan Kesenian Surabaya. Itu teman-teman saya semua sejak 30 tahun yang lalu yang tidak punya kegiatan, pemerintah tidak ngasih subsidi, gedungnya juga mau digusur. Terus mereka sambat, ya sudah saya bikinin acara supaya nama Dewan Kesenian Surabaya diingat oleh banyak masyarakat. Jadi motivasinya sederhana, membantu sejumlah orang, lingkungan yang kecil. Saya datang ke sini juga begitu, bukan karena ada pilpres, bukan karena ada apa-apa. Saya ke sini karena saya sudah terlanjur bersaudara sama Anda, itu aja motivasi saya. Perkara Indonesia itu sudah urusan Tuhan sekarang, bukan urusan saya lagi. Gitu loh. Urusan Tuhan itu artinya ya kita jangan GR juga lah, siapapun saja jangan GR lah. Karena kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita duga-duga, dan karena supaya kita yang kita alami enggak terduga-duga, ya sekarang enggak usah menduga-duga. Kalau sekarang Anda menduga, jadinya Tuhan enggak ngono lah enggak terduga. Enak menulak, jadinya terbuka, jadi bukan min khaitu layak tasib, kan gitu, jadinya min khaitu yak tasib, gak pakai lah, kan, jadi ini kumang balik, nang manu opo sing gede susune kumang. Gak ada jawabannya, kalau bahasa Jogja ya dibalikin pertanyaan manu opo, horo. Horo opo, ayo, horo. Itu teman-teman sekalian, jadi saya mohon maaf kepada bapak-bapak, di sini nih kita paling tidak kita buang sampah dikit-dikit, paling tidak kita berdoa di sini, paling tidak ini pasti sampai ke atas, sampai kemana-mana, paling tidak ini pasti menjadi energi yang menyebar, pasti menjadi itikat-itikat dan frekuensi yang akan juga bisa nyantol kemana-mana, karena karena sudah pasti Anda ini memiliki rekor yang tidak akan masuk MURI juga. Coba Pak cari acara di seluruh dunia di mana orang duduk dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Enggak ada yang kebelet ngoyo lho, enggak ada. Ya sikil lurut kok. Dan enggak ada yang keberatan apa-apa, semua ikhlas-ikhlas saja, ketawa satu sama lain, disuruh menghadap kanan, subhanallah, barallahu akbar, dan meskipun sakit tapi bukan penyiksaan. Kan begitu kan? Justru ada sakit yang sifatnya kemesraan, ada sakit yang sifatnya penyiksaan, yang begitu. Nah kan ini kan misalnya masuk MURI, dan yang masuk MURI kan banyak sekali ternyata, dan itu bisa dipraktekan kapan saja, di Surabaya sampai jam 3, di Jombang sampai jam 3, di Jogja sampai jam 3, di Semarang sampai jam 3, di sini juga sampai jam 3, dan tidak pernah masuk MURI. Kalau Anda ingin masuk MURI, besok tak beliin mie, masing-masing bikin 3 meter 3 orang, terus dijejer dari sini sampai ke Priok. Nah baru masuk MURI, kan begitu. Jadi kita tuh sampai kepada tingkat kegoblokan yang luar biasa sebagai bangsa. Jadi di Indonesia ini Anda jangan, ini kita sudah sampai kepada diskoneksi-diskoneksi yang luar biasa, karena tata alam semesta juga sedang akan mengalami titik simpul dari peralihan dari siklus 5 milenium dan seterusnya. Itu kita sekarang semua sudah ngengleng, jadi sudah, saya sampai capek, sampai males saya ngomongin gitu. Saya bagaimana disuruh ngurusin capres, kong saya ngurusin yang digusur di Kalijagir Surabaya juga nggak ada yang merhatiin satu orang tuh. Saya sudah datangkan itu gubernur, saya kumpulin dengan wali kota, dengan wakil, dengan semua, tapi tidak ada hasilnya. Jadi tidak ada negara di Indonesia itu. Bikin KPU ya salah, bikin KPK ya salah, tidak apa-apa gitu. Ya sudah, KPU itu mestinya dia lembaga negara, dia lembaga pemerintah, kan gitu. Di sini nggak ada bedanya negara sama pemerintah. Ya mau bagaimana lagi, memang sudah salah dasarnya. Kan nggak boleh dong wasit sepak bola ternyata anak buahnya kapten kesebelasan. Iya mas ya. Kalau wasit itu ya dia berkuasa atas kedua kapten kesebelasan, atas semua anggota kesebelasan. Nah di sini enggak. Nah kalau Indonesia ini ibaratnya sepak bola, kenduri cinta itu pemain sebelah mana? Pinggiran. Pinggiran sebelah mana? Bukan pemain Anda. Nonton aja enggak punya duit loh. Bukan pemain sama sekali Anda. Saya bukan pemain sama sekali. Jadi sudahlah, ini sudah semua parameter sudah tidak ada. Ya. Tapi saya tetap mendengarkan seperti itu dalam konteks apa? Bahwa kita ini ada Indonesia atau tidak ada, kita adalah manusia yang harus terus-menerus meneguhkan nilai-nilai nurani yang tadi itu. Kan begitu. Tidak penting kok Indonesia ada atau tidak, NKRI ada atau tidak, NKRI itu negara ataukah perseroan terbatas segala macam. Kan itu semua menjadi tidak terlalu penting karena yang dipelihara di kenduri cinta adalah kalau nanti ada apa-apa, Anda sudah bersaudara. Anda sudah cinta satu sama lain. Anda masih punya teman yang sungguh-sungguh sejati di antara Anda. Gitu. Karena yang para penjilat sudah ngumpul. Masih ngerti deh. Suku-suku Baduy sudah ngumpul. Suku Baduy itu satu kelompok masyarakat di zaman Rasulullah yang kalau ada perang dia tidak ikut perang, tapi ngintip di balik bukit nunggu siapa yang menang. Kalau yang menang kelompok Demokrat, dia ikut Demokrat, kan gitu aja. Itu namanya pangeran-pangeran Baduy kan gitu. Tidak apa-apa. Saya sih pinginnya Melia SBY, tapi kok ada Budiono ya. Akhirnya ada saya Prabowo, tapi kok ada Megawati. Mas, gak apa-apa, anu aja, Wiranto lumayan jujur, tapi kok ada Yusuf Kalla? Bingung akhirnya aku. Akhirnya ya, semua itu baik ya aku. Semua pilpres itu baik semua orangnya, sebagai manusia mereka baik semua, tetapi tidak memenuhi syarat untuk yang dibutuhkan benar-benar oleh bangsa Indonesia. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi tidak ada yang jelek. Pidatonya juga sama, semua juga membela rakyat. Cuman rakyat Indonesia membutuhkan 5 kali lipat dari potensi mereka. Kita butuh kebangkitan, kita butuh revolusi ke dalam. Kita butuh sesuatu yang benar-benar merupakan perubahan yang mendasar, yang sejati, yang jujur, dan memiliki keberanian untuk mengencingi Malaysia bersama-sama. Nyuyuhnya caranya deh. Masih ngene yang pokoknya. Nah, kalau yang kencing wanita ini kan juga ada berbagai model, anak sing ngene, anak sing dikempit. Jadi kira-kira gitu teman-teman. Dan saya senang sekali seluruh dialog-dialog tadi terjadi, tapi tolong mengerti batasnya, kita jangan GR. Dan ini doa saja, karena alhamdulillah sekarang kita ini oleh Allah sudah dilibatkan di dalam furqon ya Pak Wijayanto ya. Furqon itu nek bahasa Jawanya ngintri gabah dan intri. Jadi kalau padi di kayak itu nanti akan kelihatan mana dedaknya, mana yang kopong, mana yang berisi kan gitu. Nah sekarang ini sudah semakin terdeteksi gitu Pak. Nah saya nggak tahu besok akan bagaimana gitu loh. Selebihnya apa yang harus saya, sepanjang Anda ngerti persis bahwa Anda ini tidak punya peran apa-apa di Indonesia, mari lakukan apa saja jadi tidak masalah. Tapi kalau Anda ngomong itu bahkan ada loh yang pacaran sampai lagi ngomong menurutku, aku juga harus ngomong sama Menteri Jetmaker, harus ngomong terus tak gonang Malaysia. Saya sudah bawa orang Korea ke Yusuf Kalla untuk memberi konsep gini loh, hubungan ketenaga kerjaan yang kita tawarkan. Tidak ada tanggapan kok. Ini orang Indonesia ini lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala pemimpin-pemimpinnya. Kalaupun Tuhan datang itu mereka tidak gumun kok. Tidak ada yang mengejutkan di Indonesia. Tidak ada yang mengejutkan. Tidak ada nilai. ini orang baik atau tidak, pernyataan gini benar apa tidak, orang udah gak tahu. Jadi untuk yang teman-teman yang Islam, ini ilmu daripada bulan yang terakhir kemarin, mohon maaf. Untuk pilpres besok, Anda juga jangan sanggah berat-berat amat. Gak apa-apa udah pilih siapa saja. Kalau Anda berbaik hati, ya jangan ada yang tidak dipilih. Karena Anda harus share, harus hadus ya, harus, nikmat itu harus dibagi rata kan. Baik semua kok, baik semua, gak ada masalah. Cuman rumusnya dalam Islam ada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ngerti rahasianya? Ati'ullah satu, ta'atilah Allah. Nomor dua, wa ati'ur rasul. Ini untuk yang teman Islam ya. Yang tidak Islam, dengerin aja, tapi jangan khawatir, ini merupakan ancaman kepada Anda. Selama yang menjalankan Islam itu sendiri cinta, maka semua akan dirangkul menjadi saudaranya. Untuk pengetahuan saja, sebelum saya nurusin hati Allah, kemarin Kiai Kanjeng yang terakhir itu pentas di gereja Isa Al-Masih di Semarang. Ya begini nih, pastor-pastor dari satu sama Muhammadiyah NU dan jamaahnya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, mau macam-macam, dan suguhannya di depan membingungkan. Karena yang baca yang qiraah dua, yang sama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah, kan kayak gitu. Terus disambung sininya. Di abi wa waladihi Isa wa ruhil kudus. Tapi coro Arab nganggu lagu Arab, ibu-ibu aminah makanya mampus lu, padahal kan atas nama Allah Bapa Yesus dan Bunda Maria, gitu. Nah, itu pakai bahasa Arab. Ada, saya dikasih teks Bible dalam bahasa Arab. Saya seneng aja. Aku tak ngapus sih wong-wong. Tak ngapus sih. Bi abi wa waladihi Isa al-Masih. Saking goblok arek karo tiang ketiku mangaji. Dia nyenengin itu, wah seneng banget aku tak kucel kate. Memutiar ya, memutiar. Karena aja goblok-goblok, tapi mau ngaji. Nah, nanti kita akan, karena Istiqlal gak mungkin ngundang saya. Saya bukan bagian dari umat Islam di Indonesia. Maka nanti saya akan pentas yang di dekat Istiqlal, ada gereja gede banget itu. Saya di situ nanti. Allah mudah-mudahan mengabulkan disitu. Karena Istiqlal kan saya orang kotor. Aku kan setan. Iya, aku setan ketel apa kan? Nah, ya kan. Tuh, lah jame saya aku iki wong kotor wong. Saya tuh peniru pengagumnya orang-orang Suriname di Belanda. Yang semuanya tidak mau masuk Islam. Tak tanya kenapa enggak mau masuk Islam. Loh. Islam itu bagus, apa Islam itu apa? Suci. Aku iso ngombe. Aku maine. Tepleke. Saya masih penjudi, saya masih penzina, masa saya masuk Islam, kasihan Islam dong. Saya kan menjunjung Islam. Ah, saya tanya sama Anda, bagus mana orang kayak gini atau orang yang sudah masuk Islam tapi ya zina ya. Yang korupsi sekarang, yang mana yang Anda pilih? Pertama. Gak milih kedua-duanya. Gak milih kedua-duanya. Tapi siapa yang lebih menghormati Islam? Yang pertama. Yang masuk Islam atau yang tidak masuk Islam? Yang lebih menghormati Islam, ini di antara dua tadi, yang masuk Islam atau yang tidak masuk Islam? Yang tidak masuk Islam. Jadi hidup itu begitu luasnya, jadi jangan terlalu gampang mengharam-haramkan. Sama dengan teori mengenai kekerasannya Pak Wijayanto tadi ya. Ya haram, ya haram, ya itu kekerasan, ya kekerasan, tapi ya. Ya relatif semua, apalagi yang tahu pokoknya orang Madura lah, yang pinter lah. Kalau orang Madura ditanya ini hukumnya apa Pak? Oh, gak tentu lah. Inggris paling gampang. Terus saiki iki SGY ngresmiin Suramadu itu ditakoni Pak, siapa sih presiden Indonesia Pak Harto, Pak? Nah ini yang ya, Pak SGY itulah penggantinya, Pak. Presidennya ya Pak Harto. Jadi yang bikin Suramadu siapa? Ya itu penggantinya yang bikin. Tandanya Pak, lah masa Suramadu mestinya Madu Suro, Pak? Dia enggak suka Suramadu, dia sesukanya Madu Suro. Jadi kekuatan dan potensi madu masuk Surabaya, bukan ekspansi dari modal dan penjajahan lewat Suro masuk Madura. Kalau Suro Madu itu berarti Madura akan dijadikan konsumen, orang-orang juragan-juragan sepuluh Madura akan jadi buru-buru, akan jadi buru-buru pabrik, buru-buru. Saya tak mau orang Madura tak ada yang buru, Pak. Kita juragan semua, Pak, biar beting yang dibikin, tapi saya pabrik beting juragan saya. Itu ngajari omong dulu. Ya, gak apa-apa, bapak-bapak. Ya, sekalian, apalagi yang harus saya omongkan ini, saya kira sudah. Yang penting Kenduri Cinta mengerti bahwa Anda ini lokal, Anda ini tidak diperhatikan siapa-siapa, Anda ini tidak laku, dan Anda juga tidak bisa mempengaruhi apa-apa ke Indonesia. Cuman kalau tadi Pak Wijayanto mendatangkan para malaikat tadi, itu mudah para malaikat nanti yang akan salah satu pintunya cuma di situ. Apa rokok gigi terus itu sih jaluk rokok Pak. Oke, teman sekalian, tadi saya bilang sama Mas Dik, ada baiknya kalau bolanya dari Anda, tapi dengan catatan forumnya ini tadi ya. Oh, sorry, Atiullah itu Rasul, saya lupa. Terakhir, Atiullah wa Atiur Rasul, tapi yang ketiga tidak berbunyi wa Ati Ulil Amri, enggak? Ya, enggak pernah diingat-ingat ini? Oh, enggak. Kalimat yang menyangkut Allah dan Rasul ada Atiunya. Tapi yang menyangkut pemerintahan dunia tidak ada atiun. Jadi kalau atiullah itu mutlak. Wa atiur rasul mutlak, tapi ulil amri minkum relatif. Jelas ya masalahnya? Jadi tidak bisa sekarang pemerintah mewajibkan melarang golput. Hidup golput. Saya tidak menganjurkan golput. Saya tidak menganjurkan golput, tapi hanya orang bodoh yang memilih makanan yang dia tidak setuju. Nah, jelas kon gak di apa sih wong panganane kaya ngono kon gak kelemangan kok gak oleh kok diwajib panganan. Tapi monggo. Monggo. Saya tidak menganjurkan. Itu ada undang-undang yang tidak boleh itu menganjurkan. Gimana caranya menganjurkan? Menganjurkan itu gampang banget. Tidak tampak menganjurkan juga bisa menjadi menganjurkan, gitu. Gitu sekalian. Sekali lagi, ati Allah mutlak itu namanya, yang ati Allah, ati Rasul itu sifat wilayah hukum yang sifatnya mahdoh. Kalau dalam Islam, jadi itu mutlak, sholat lima waktu, haji, ya terus ya, itu mahdoh. Tapi kalau urusan negara, Facebook, urusan apa lagi? Rokok, kesehatan, segala macam itu tidak pakai ATU. Di situ adalah wilayah demokrasi, wilayah diskusi kita semua. Maka ayatnya kan lucu itu. Ada tiga, Allah, Rasul, sama Ulil Amri. Tapi kalau memang Allah ingin bikin retorika, kenapa tidak satu saja? Atiullah, wa Rasul, wa Ulil Amri. Tapi kenapa Atiullah, terus diulang lagi, wa Ati Rasul. Loh, kalau memang mengulang, kenapa tidak ketiga-tiganya? Kok tidak atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum? Enggak, yang ketiga tidak pakai atiu. Jadi Allah ini luar biasa, detailnya luar biasa, gitu ya. Jadi yang ketiga ini relatif, kita bisa diskusi. Undang-undang bisa salah, undang-undang negara bisa salah. Maka jangan tanya saya mengenai Indonesia, mengenai negara, mengenai NU, mengenai Muhammadiyah. Jangan saya ditanya Cak Nun itu yang jelas Nahdiyin apa Muhammadiyin. Kanun itu Pak Wijayanto ini Muhammadiyah, tapi mataharinya kurang mencorong utamanya, gitu ya. Karena dia kurang gitu disukai juga oleh orang Muhammadiyah. Tapi di NU tidak diterima juga, kan? Nah, tapi saya sudah tanya sama Rasulullah. Saya sudah tanya, Rasulullah, saya ini sebaiknya masuk NU apa Muhammadiyah? Saya nanya sama Rasulullah. Terus Rasulullah jawab, NU itu apa tuh? Ini dia. Loh, sampai belum pernah tahu. Lagi perumusa iki ya. Nek Muhammadiyah, loh, Nek Muhammad, jeneng pun Nek Muhammadiyah itu apa ya? Nah, gitu. Jadi, ya Rasulullah sendiri tidak tahu. Apalagi masuk di Rasulullah sendiri kan tidak NU, tidak Muhammadiyah. Jadi jangan ada orang yang memaksa kita untuk memiliki identitas yang jelas NU apa Muhammadiyah. Itu NU Muhammadiyah yang jelas merupakan hasil tafsir dari Islam. Jangankan lagi Demokrat, PDIP, aduh. Nek kowe takon nang ampe Nabi Musa PDIP bingung opo. Karena Nabi Musa ahli kenegaraan, Nabi Yusuf ahli kenegaraan, tapi sudah saya tanya. Nabi Yusuf, katanya pinter sampean. Sudah pernah dengar Partai Demokrat? Itu dia. Karena Nabi Yusuf lu gak ngerti lu. Lah kok ada yang selain Allah mewajib-wajibkan kita gitu loh. Tapi ya Anda gak apa-apa, om. Anda ke TPS nyoblos, ya orang-orang masalah kontreng gitu aja. Wong, it's not big deal at all. Juli nanti bukan big deal, bukan urusan besar, bukan mithaqun walidho, bukan riqa'un adhim. Ya, teman sekalian. Oke, sekarang kita angkat tangan siapa yang akan. Kita gali Mas Dik, kita gali Sabrang, kita gali Pak Wijayanto. Satu, lagi. Dua, masih mas, supaya naiknya gampang. Satu lagi, minimum. Tiga orang. Keras yang Anda alami adalah, kalau Anda saya anggap nggak ada gimana? Saya ketemu Anda, saya sudah ketemu sekarang, sudah tahu nama Anda, terus ntar saya lewat sana, Anda lewat, terus saya anggap Anda nggak ada, kekerasan bukan? Kekerasan atau bukan? Kalau saya anggap nggak ada. Saya ketemu Anda, cuek aja. Kalau saya lagi jalan sama teman atau jaya saya, nggak masalah. Tolong jangan nyengis, jangan dari mana, dari belakang. Maksud saya, kalau Anda dianggap nggak ada oleh istri Anda, iya, kekerasan bukan? Saya kekerasi. Kalau Anda dianggap nggak ada oleh bapak Anda, iya, sakit hati. Kekerasan bukan itu? Termasuk sangat kekerasan. Kalau Anda mencintai betul sama pacar Anda, tapi Anda dicuekin betul, tidak diakui cinta Anda, sakit hati juga. Ini kenduri cinta ini mengalami kekerasan yang luar biasa. Betul. Anda kurang cinta apa sama Indonesia sampai Anda duduk-duduk sampai jam 3 pagi? Betul enggak? Siapa yang mengakui cinta Anda kepada Indonesia? Kompas? RCTI? Indonesia? Ngakuin enggak cintamu? Sementara band-band yang belum tentu cinta itu tiap hari diekspos seolah-olah mereka yang paling cinta kepada Indonesia. Makanya oleh itu tidak cenderung pentas-pentas seperti itu. Bela, kan? Jangan dipikir saya serang, anakku sendiri aku cintai, aku bela juga. Itu maksud saya, Mas. Loh, apa sih parameternya seseorang itu harus diamplifikasi atau tidak? Kalau disebut nasionalisme, apapun saja yang merupakan kontribusi kepada nasionalisme dan cinta kerakyatan itu diamplifikasikan begitu. Ternyata media massa kita tidak ada urusan sama nasionalisme, mereka cari uang. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada wartawan di Kenduri Cinta. Mudah-mudahan tidak ada media massa di Kenduri Cinta. Dan mudah-mudahan semua penampilan saya tidak dimuat di media massa manapun. Saya mohon diboikot saya. Gak apa-apa, laporkan kepada semua. Lho, siapa wani ngomong kaya ngomong? Mudah-mudahan, saya harap tidak ada media massa di sini. Laporkan kepada bos Anda dan suruh saya boikot. Sampai seumur hidup. Gak patek enak. Karena kekerasan itu tidak bisa kita terima, bukan karena aku yang terkenal, dul. Aku nang pasar, dia kabewa ngambung tanganku, dul. Aku tidak ingin terkenal, yang aku omongkan ini cinta kepada rakyat yang sejati. Wa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. paham toh. Gimana Pak banter-banter toh. Gak paham ya. Ngeru berang, sing kok bergendung gue bapakmu lu loh gue gila. Oke, saya akan coba jawab dikit tapi saya melibatkan Bran. Kebenaran benarnya sendiri, benarnya orang banyak, benar yang sejati artinya lagi. Bran, aku takkan, would you please hold the microphone. Kitab pertama di dunia itu Zabur, kemudian Taurat, kemudian kitab dari Allah ya, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Dari turunnya kitab yang pertama kepada Nabi Daud alaihi salam sampai sekarang itu berapa ratus atau ribu tahun, Bran? Sampai sekarang itu berapa ratus atau ribu tahun, Bran? Atau dia include in within 2 millennium or 3 millennium? Kitab 3 millennium. 3 millennium. Sebelum ada kitab suci, ke belakang sampai Nabi Adam berapa millennium? Angel nek kowe. Saya permudah, lebih lama manusia hidup tanpa kitab suci atau lebih sebentar? Kayak murut turunan ini. Sampai titik ini sekarang? Iya. Bisa lebih lama. Tapi tipis. Lebih lama manusia tidak pakai kitab suci. Apa itu pertimbangan Tuhan? Kenapa enggak sejak awal Adam diturunkan gembol kitab? Enggak enak sih? Diturunkan karo nganggo tas. Tas jangklong itu ya. Kenapa tidak? Dan kenapa manusia dibiarkan dalam jangka waktu yang lebih lama dibanding setelah dia dapat? Kenapa dia dibiarkan tidak punya kitab? Tidak pakai panduan? Satu ya, tolong dicari jawabannya, tapi saya pancing beberapa hal. Satu, itu berarti lebih hebat mana orang yang dibiarkan hidup tanpa kitab, tanpa ayat, dengan orang yang hidup dikasih panduan ayat. Which one is higher, which one is smarter? Yang mana yang lebih hebat? Orang yang hidup dikasih panduan kitab atau orang yang hidup tanpa kitab? Tanpa. Jadi tahukah Anda bahwa Anda lebih jauh tidak bermutu dibanding nenek moyang kita? Jelas ya? Jelas ya? Kenapa? Karena orang dulu untuk tahu benar yang sejati tidak perlu pakai juklat juknis. Karena mereka memiliki proses yang lebih jujur di dalam teknologi internal dia, kalau istilahnya Sabra. Orang dulu kira-kira 6.000 tahun yang lalu itu pusat listrik itu tidak dirimut pakai benda di luar diri seseorang, dirimut melalui gelombang dan aura prananya, karena dia punya pengolahan batin sedemikian rupa sehingga tidak pakai gardu-gardu listrik, cukup dengan satu kristal besar di sebuah lapangan. Dari situ seluruh negeri diterangi, yang dikontrol oleh kepala PLN yang menggunakan kejujuran hatinya. Itu loh mas. Nah, waktu itu orang masih bisa cari kebenaran sejati dan lebih jujur. Sekarang ini sudah dikasih kitab supaya anda usah repot-repot nyari. Wes kon kari melo, oh solu kamaro itu muni usole udah lu ngikut aja. Itu pun nggak mau ngikut juga. Ngerti yang saya maksud ya? Pendekar itu mas, kalau sudah hebat itu nggak perlu bawa senjata, tuh mas. Semakin rendah pangkat prajurit, semakin tinggi tombaknya. Betul enggak? Betul enggak? Kalau Anda masih ban, apa kalau yang paling bawah? Ban putih itu kan masih melaku minangin ya tangan. Jadi dia masih butuh senjata, roti kalung, masih pakai apa, masih pakai apa. Tapi nek wis, kalau kita sudah bisa menjadikan tangan kita ini cambuk, kain aja kita lepas dia bisa jadi pedang. Itu kan tanda-tanda pendekar yang jadi orang yang sudah memiliki teknologi kemanusiaan yang tinggi, dia tidak membutuhkan teknologi eksternal, kan gitu. Jadi orang sekarang jauh lebih rendah. Itu bukan hanya kemampuan berpikirnya, kemampuan intelektualnya, bukan karena struktur rohani dan mentalitasnya saja, tapi juga jasadnya atau fisiknya pun mengalami degradasi. Jadi Nabi Adam itu tingginya kira-kira 15 kali lipat lah kalau dari orang sekarang. Setelah sekian ratus tahun sampai ke Nabi Nuh saja, Nabi Nuh itu umurnya 990 tahun. Kalau Anda kan 160 tahun ya, presiden Tiro yang dialami. Dan 50 kali dia berinteraksi dengan malaikat Jabroil. Kalau sekarang disebut Jibril. Kalau di zaman Jawa pra Ibrahim disebut Jabarala, Joborolo. Itu 50 kali dia seminar sama si Jabroel ini, sama Jabarala ini, Nabi Nuh. Waktu itu orang bisa omong-omongan sama binatang. Jadi kalau yang diumumkan bahwa Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut itu sudah output sekian generasi sebelumnya. Kita mengenal kuda terbang, kita mengenal lumba-lumba, kita mengenal dalkadaba, kita mengenal burung merak, kita mengenal naga. Itu binatang-binatang yang kabarnya oleh Tuhan disuruh menyertai Adam turun dari surga ke bumi. Cari ini loh, tapi ini anyal diteliti. Gitu ya, anyal diteliti. Pokoknya ada beberapa binatang yang juga diselamatkan ketika Nabi Nuh sudah selesai bikin perahu. Nabi Nuh itu bikin perahu dibantu tiga anaknya. Satu anaknya namanya Mas Kawit. Kawit jenenge. Jadi kalau dijawab sebut Raden Mas Kawit. Anak yang kedua namanya Kan'an, yang nomor tiga namanya Hashim. Kalau Kan'an ini seorang intelektual dan dia juga seorang ahli ilmu ukur segala macam, sehingga dia perkirakan banjirnya tidak akan bisa sampai meluap ke atas bukit, maka si Kan'an naik bukit, tapi toh tenggelam juga karena waktu itu yang cair adalah kutub selatan, mengalami pencairan sampai menenggelamkan sepertiga dunia, sehingga membuat dataran sangat besar dari India sampai Ternate itu menjadi tinggal gundukan-gundukannya, atasannya saja menjadi Pulau Jawa, Sumatera, segala macam itu. Nah, yang pertama Kawit ini dua hari dia ikut belah-belah kayu, hari ketiga dia bilang sama Nabi Nuh, sama bapaknya, Pak aku dikit cilik ini ngewangi sampean. Nah ini aku ini kayu semene kaya aku kan, geraji ini sepiye cintanya. Aku mau aku nak terus kayak ini ngapain, tiok terus-menerus, ini persis sabrang. Ngabdi kok terus menerus, kata dia gitu. Mengabdi kok terus menerus, saya mau asal diupah. Akhirnya dia dikasih upah 3 gumpal emas si Kawit ini. Jadi neoliberalisme itu sudah sejak anaknya Nabi Nuh. Bahkan sebenarnya asal-usulnya sudah dari surga. Kapitalisme itu aslinya dirintis sejak di surga, makanya Allah mentakdirkan orang yang menulis buku itu namanya Adam Smith. Itu, karena itu harus disambung dengan bahwa orang yang pertama-tama melakukan kerakusan itu namanya Adam alaihissalam itu. Maka dia turun di bumi, karena dia rakus, sudah dikasih begitu banyak, dia masih melanggar larangan yang cuma satu itu, maka kerakusan itulah yang mendasari ilmu ekonomi dengan model sekecil-kecilnya mencari laba sebesar-besarnya. Nah makanya Adam terus jadi Adam Smith. Angel ini gaduh-gaduh namanya di Odo Garo Yusuf Susilo Budiono. Gitu teman sekalian. Nah kalau kan Am kelas menengah ini juga akan hancur. Tapi Hashim, orang-orang kecil dikunduri cinta, yang rendah hati dan mau campur dengan rakyat kecil dan mau silaturahmi di warung di mana-mana, Hashim inilah yang akan memiliki keturunan-keturunan sampai sekarang anaknya Timur itu. Jadi jadilah Anda Hashim. Tidak berarti Anda harus memilih Prabowo meskipun Hashim adalah saudaranya Prabowo. Tapi yang saya maksud adalah Hashim anaknya Nabi Nuh, gitu ya. Mungkin Nabi Muzati juga. Jadi saya kembalikan ke beliau, benernya demokrasi ini kan benernya orang tanya, itu pun orang tanya gimana golput tidak diakui, gimana orang yang tidak nyontreng dianggap tidak ada. Jadi dia masih belum kebenaran orang tanya, dia masih kebenaran sebagian dari orang tanya, dari orang tanya kan gitu. Jadi sebenarnya secara kebudayaan belum level juga pemilu ini kan gitu. Tapi oke, okay, enggak apa-apa, PPN itu enggak ada masalah. Nah, benernya dhewe adalah ngakunya benernya orang tanya, tapi sesungguhnya yang dilakukan adalah benernya dhewe. Betul. Pertarungan untuk bikin undang-undang RUU segala macam itu sebenarnya kan adalah pertarungan antara benernya dhewe dari fraksi-fraksi yang ada untuk nanti disahkan sebagai benernya orang banyak. Padahalnya rakyat secara kebanyakan tidak mengerti apa-apa mengenai undang-undang yang kata benernya orang banyak. Nah, maka yang bisa menyelamatkan adalah ketidakpastian masyarakat terhadap bener yang terjadi. Bener yang bener-bener. Nah, ini diskusi. Bener ini kita cari terus. Makanya kita bikin Kenduri Cinta ini supaya kita tetap berpegang kepada bener kang sejati, bener yang sungguh-sungguh, the true truth, the bahasa Inggrisnya berapa? The true truth, ya, the real truth, ya, the real truth. Itu ya kira-kira Mas ya. Oke. Jadi cukup jawabannya seperti itu. Kita sekarang sedang dalam hidup di dalam klaim terhadap benernya orang banyak, padahal masih belum benernya semua orang, belum benernya kebanyakan orang. Maka kewajiban kita bukan sebagai orang Indonesia, tapi sebagai umat manusia yang ingin anak cucu kita selamat, yang ingin kita sendiri istiqomah di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus menerus melalui Kenduri Cinta ini mencari kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati itu bisa langsung diambil dari perjanjian baru, bisa diambil langsung dari kita, bisa diambil langsung dari Al-Quran, terserah, atau lewat Gunung Lawu, terserah Anda, tidak ada masalah. Yang dicari nanti, yang diuji nanti outputnya apa. Kalau Pak Wijayanto dia apal ayat-ayat, apal-apal, dia langsung dia gitu loh. Dan Pak Wijayanto termasuk orang yang menjadi contoh betapa bergunanya ayat-ayat itu kalau orangnya mau seperti Pak Wijayanto. Kalau kayak saya nggak begitu apal, karena saya termasuk manusia zaman dulu aslinya. Yang aslinya tidak memerlukan kitab-kitab itu. Itu teman sekalian ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan Anda ini di dalam hati Anda selalu berputar energi di mana kebenaran Tuhan yang sejati itu menjadi kendali hidup Anda semua. Jadi Anda di kantor, di rumah, di kampung, dimanapun itu terbimbing oleh aura itu, terbimbing oleh energi itu, dan Anda akan jadi pemimpin hari berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terus ayat itu ya? Udah dijawab ya, oke. Saya persilakan berikutnya. Atau saya mohon respon dari Mas Wijayanto sama Mas Sabran dari dua pertanyaan ini. Nah, sebenarnya mendasar itu semuanya. Sebelum itu semuanya sebenarnya radar-radar, sinyal-sinyal frekuensi semuanya yang disampaikan Cak Nun itu dialami juga oleh orang-orang yang belum jauh dari kita. Artinya generasi-generasi sekarang yang Nabi Adam yang ahistoris susah dicari fosilnya itu. Tapi kalau misalnya kontak-kontak batin itu bisa saja kita buat tanpa harus punya handphone, punya itu bisa. Artinya kita nggak punya BlackBerry saja bisa kontak batin. Misalnya kok tiba-tiba saya ini makan tersedak, oh ternyata anak saya sakit, bisa. Nanti saya cari kartu. Saya agak sih tahu, cuma dari garis tangan aja bisa ditebak sifat-sifat seorang. Itu namanya ciriologi. Dari pupil mata bisa, dari kelenjar bening bisa, dari bentuk rambut bisa, dari tulisan bisa. Tulisan itu adalah ekspresi dari semuanya. Jadi bisa. Ada yang mau saya tebak mungkin? Dari garis tangan bisa enggak? Ada yang mau? Oke, tolong kesini ya. Agak megapnya agak gini supaya saya kelihatan garis tangannya. Ada ketegasan. Oke. Semuanya merapat. Merapat empat, kemudian enggak satu ya. Sekarang saya agak cepat supaya saya melihat aura itu. Tek tek ya. Saya sekali yuk. Tek tek ya, sudah. Satu simak sudah tertebak. Anda sangat penurut. Ya. Benar enggak? benar gak? Nah, itu sebalik itu sebalik. Saya bisa 10 sifat yang tidak ada di Pak, tidak bisa ditipat. Enggak yang nyuruh siapa ya, kerjain yang di depan itu. Enggak ada hubungannya. Oke, saya sekalian Umar bin Khattab, mohon maaf supaya Anda, kapan-kapan saya ingin memaknai itu, ada namanya alam nasud, ada namanya alam jabarut, ada alam lahud, dan ada namanya alam misal, itu yang disebut dengan, kita ini kan connect itu dengan alam, namanya alam, ya alam nasud saja. Tapi juga ada alam misal, yang connectnya tidak dengan physically. Misalnya kalau di seberang sana kok ada bunyi meong, meong itu bunyi gajah atau bunyi kuda kira-kira? Halo? Nah itu namanya, itu alam misal. Kita tidak melihat, kita tidak ada kontak, tapi dari suaranya saja bisa ini. Listrik ini, saudara sekalian, ini ada arusnya gak? Nyatanya bisa nyala. Kami bisa lihat gak? Oh gak percaya, sekarang salah satu maju saya setrum, coba ini. Biar rambutnya bisa keriting kayak ya. Enggak, gua enggak apa-apa bagus. Rambut orang itu kalau rambutnya keriting cenderung hemat. Itu secara psikologis. Karena dapat apa-apa enggak langsung hilang, disimpan dulu. Dan orangnya biasanya cuma biasanya berbelit-belit. Ditanya rumahnya mana tahu Kasablanka, oh, terus Sudirman tahu kiri. Oh, 15 kilo oh, sampai Parung. Oh, berarti nah ini belit-belit ada rumah tingkat ini miliknya Pak RW ya, sebelahnya. Nah, sebelahnya ada rumah kecil, lah itu miliknya tetangga saya lah belakangnya. Nah, belakangnya kan ada sungai, lah itu ada jembatan bawahnya. Soalnya jembatan di Tumpang sana lewatnya, nah itu biasanya rambutnya keriting. Ada kelebihan dan dan hemat, orangnya hemat karena apa? Karena kuliah gak usah bawa tas, karena pulpen bisa dimasukkan. Kalau rambut lurus itu cenderung orangnya lugas, terus terang, dan biasanya pinter. Karena rambut saya lurus. Rambut saya keriting ya, itu salah letak. Oke, harusnya di kaki biasanya gitu. Nah, saya sekalian, saya ingin ada alam nasut, ada alam jabarut, ada alam itu. Jadi kontak rohani itu bisa. Jadi kita berasa terhadap sesuatu yang ini, bahkan Umar bin Khattab, saya langsung aja biar ini udah terlalu malam. Saya besok soalnya harus ngisi training. Jauh-jauh lebih basah dari ini. Saya ngasih motivasi apa ke pimpinan-pimpinan bank di Jakarta, besok saya harus kasih permen. Terus terang saya satu jam di sana itu sama dengan waduh luar biasa aja. Gak usah iri. Memang nasib orang beda-beda, gak usah iri. Masalah perbedaan kasta tadi. Singkatnya gini. Misalnya Umar bin Khattab itu ngirim pasukan, singkatnya begini, ngirim pasukan di dekat Persi. Tiba-tiba Umar bin Khattab itu, ini orang belum ke dahulu banyak sekali ya, apalagi kapan-kapan kita bicara tentang Musa. Musa itu luar biasa, Nabi Musa alaihissalam itu luar biasa. Umar bin Khattab radhiallahu anhu ini ketika dia ngirim pasukan, tiba-tiba dalam khutbahnya dia teriak-teriak sendiri. Di tengah-tengah khutbah langsung teriak-teriak. Turun, turun, turun. Maka yang mendengarkan khutbah heran. Ini apa kok khutbah di tengah-tengah khutbah enggak ada koneknya, enggak ada apa-apa, langsung turun, turun gitu. Jadi baru-baru ceramah terus langsung manu apa apa. Enggak bisa untuk membuat itu. Tapi itu Nabi Muhammad bagus sekali. Jadi untuk memecah suasana penting seperti itu. Bagus sekali. Jadi untuk memecah suasana penting seperti itu. Bro, berapa ya? Ajar terang lagi dia. Kamu minta tulis lagi. Ini. Jelas kan ya? Ternyata apa? Ternyata kontak itu lebih dari BlackBerry, lebih dari 3G. Umar bin Khattab itu melihat tentara Islam itu dikepung karena tentara Islam sedang istirahat dan pasukan rumah, pasukan pemanah semuanya mengundang karena ada rampasan perang yang dari satu tempat yang mau menyerang Islam, tiba-tiba rampasannya kena di alas, ternyata sudah dikepung. Rampasan itu hanya untuk memancing, jadi ditinggal, ternyata tinggal itu mengumpulkan pasukan, sudah dikepung. Dikepung semua orang Zahrul Jalan ini, ternyata Umar bin Khattab lihat betul bahwa ternyata pasukan Islam ini sedang dikepung dari bawah. Ini tinggal jadi, aduh, bergedel, ini langsung pemandian di situ. Ya, jadi langsung pemandian luar biasa, lubang buaya tinggal manai satu-satu dari bawah, karena sudah dikepung. Ternyata dengan mendengar itu, betul-betul di Persi mendengar kata-kata turun-turun, maka seluruh sahabat turun dari berbagai arah. Sehingga orang yang naik itu tadi ternyata sudah tidak ada di sana. Harta perang yang tadi untuk pancingan tadi, yang dipancing itu dibawa pulang. Kurang ajar, ini pancingnya hilang, jadi umpannya malah hilang, tapi gak dapat apa-apa. Lain dengan Pak Harto, kalau mancing selalu dapat. Iya, karena belum lagi nyemplungkan, itu sudah tentara-tentara sudah pakai semuanya. Makanya kalau mancing gini lah, gak apa-apa lagi. Luar biasa. Oke, sudah sekalian. Saya ingin membuat satu, nanti lain kali kita breakdown dari mana bisa membuat kekuatan batin seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Umar bin Khattab adalah kontak batin, di mana Umar dilihatkan betul bahwa ada pasukan, padahal Umar bin Khattab sedang khutbah di Madinah. Khutbah di Madinah ditunjukkan pasukan di Persi cukup dengan turun-turun, dan setelah pulang maka semua orang memeluk Umar bin Khattab. Terima kasih atas komandonya, terima kasih atas komandonya. Padahal belum ada handphone, belum ada BlackBerry, belum ada itu semuanya. Terus terang, itu saya termasuk orang yang gak enjoy. Baru 10 hari pakai BlackBerry, itu harus tangan dua itu saya menyadari, saya sudah tua, jadi gak cocok untuk itu. Saya balik ke Ego E90 itu, walaupun BlackBerry-nya masih ada. Oke, sekarang untuk menunjukkan bahwa saya juga mampu untuk beli itu. Loh, tidak semuanya mampu loh ya. Penyanyi terkenal aja punyanya karena dikasih. Betul, kalau gak dikasih gak punya, ya ngasih orang tuanya. Jelas. Cuman tinggal ngaku apa enggak aja. Saya tahu persis dong, lupa cacatnya ini kok, ini saat Indonesia ini juga. Nggak pakai lah, tukut diri. Oke, saya sekalian, jadi bagaimana kontak-kontak batin itu bisa dirasakan? Lah, sebetulnya saya ingin, sebetulnya sedikit atau banyak Anda mengalami itu. Kenduri cinta ini bagian yang Anda, karena orang itu teredukasi tidak harus diterangkan, tetapi kadang-kadang dengan mengalami inilah sekolah betul. Jadi, ilmu itu dengan laku, gimana ya? Dengan Anda menjalankan seperti inilah, maka aurasallah. Jadi Allah memberi, mewariskan. Warisan itu kan enggak perlu, enggak ada tuh orang sekolah cari warisan kan enggak ada. Pokoknya asal bapaknya mati alhamdulillah menentu. Itu namanya itu. Warisan tetap itu nih rasa menunggu mati. Oke. Jadi prinsipnya itu kontak-kontak batin itu. Lalu pertanyaannya, kaitannya dengan dosa, saya tadi ada PR tentang bagaimana itu dosa apa enggak kalau membiarkan gitu. Saya sendiri tidak bisa memberi adjustment karena saya bukan panitia penerima pahala dan panitia. Waktu dibentuk panitia dosa dan pahala itu saya enggak ikut. Waktu itu saya masih enggak tahu kemana, kok enggak saya ikut. Nanti saya tanyakan itu dosa apa enggak, saya tanyakan mereka. Termasuk surga nerakanya saya enggak ngerti. Panitianya waktu itu siapa yang ikut kemarin? Nanti saya tanya, saya bukan masuk panitia sehingga saya gak ngerti itu. Dan kita gak usah ngajari Tuhan karena Tuhan sudah tahu. Oh ini dosa, ini neraka, ini dolim, ini sesat, ini beta. Rasa ngajari, Gusti Allah harus pinter. Jadi seolah-olah dia wakil Tuhan, jadi usah sing di surga itu. Surga, neraka, nar, dolim, sesat, beta. Ini sing duwe Gusti Allah heranganan iki yang ono kurang ajar. Jadi itu betul kata Cak Nur, dia lebih Tuhan daripada Tuhan. Jadi prinsipnya saya tidak bisa di adjustment, tetapi prinsipnya ada nilai-nilai dasar. Nilai dasar itu tolong Anda maknai supaya betul-betul pulang ini kita punya panduan nurani tadi. Enggak ada kaitan dengan Hanura, karena ada orang Hanura tapi enggak punya nurani juga ada. Padahal aku naik dari tim kampanye masih luar biasa. Kalau ada yang dengar-dengar mungkin lumayan. Saya terus terang dilamar oleh salah seorang wagub itu untuk menjadi jurkam. Tapi dealnya enggak jelas, terus saya bilang, wah saya mau umroh. Padahal saya nunggu tarik ulurnya. Kalau ada alfat gitu, saya suruh ke 10 kota untuk menemani seorang wagub yang menjadi tim sukses. Gitu. Tapi saya nunggu ya alfat-alfat sedikit atau apalah nanti. Kalau nyoblet beri males. Oke, siapapun presidennya boleh, asal alfat itu. Ya, yang penting kita harus lebih cepat lebih baik, tapi tetap harus dilanjutkan dan harus berpihak pada pro rakyat itu penting. Saya sekalian jadi begini, sekarang saya kasih contoh saja supaya pemaknaannya jelas karena itu applicable dan jelas Anda nanti. Di dalam Sahih Bukhari itu ada satu hal yang amalan kecil di mata manusia, tetapi justru itu dibesarkan di mata Tuhan. Yaitu singkatnya ada seorang pelacur, PSK, pekerja seks komersial. Saya nggak tahu pelacur kok dikasih pekerja seks komersial, kok PSK? Karena semua PS pasti K. Nggak mungkin PSG pekerja seks gratisan, nggak mungkin. Tapi komersial, soal gratisan. Komersial aja banyak yang datang, mau gratisan. Oh saya kira GR Wahyu sampai malam sampai malam. Ternyata nunggu Taman Lawang agak sepi. Ternyata cari yang harganya lebih murah. Itu tadi cah kembali cinta kalau lewati Taman Lawang. Alasannya ngopo survei ya. Survei malam-malam sekaligus dakwah. Dakwah malam-malam sekaligus tahajud. Tahajud kok mau rukuk harus sujud. Cerita pelacur itu ditunjukkan, ini saya tunjukkan kebaikan ya, itu penyiksaan kepada sesuatu saja, nanti saya kasih opposite-nya, artinya the other way, ada satu apa, di balik itu ada orang yang masuk surga, karena apa, jadi dia dalam padang sahara, tiba-tiba tidak ada anjing kausan anjing tahu ya, apa saya mau bilang asu ya nggak enak, masuk muni asu gitu jeleknya, dan saya kurang fasih, gitu. Ada yang lebih fasih dari saya kalau gitu. Asu lah ya nggak enak, ane sin bukan sin yang bagus tuh pakai shin, terus asu, ya biar agak halus ya, ini kiri sepuh. Gitu. Kiri sudah sepuh gitu, tiba-tiba malah tepuk tangan, kalau dia menepui temannya sendiri. Masya Allah. Jadi kalian, jadi ketika dia ada anjing kausan, ada sumur sebetulnya, ada sumur, tetapi nggak ada timbanya, maka terpaksa ini tadi pelacur tadi dia turuni itu sumur, akhirnya dia pakai sepatu. Kemudian pelacurnya pakai sepatu, jarang pakai sendal, jarang. Makanya kaos kakian di sini. Ya, supaya nunjukkan.